Sama sekali. Angkat tangan. Waktunya orang juga punya target. Saya pulang nanti ini mengajar kelewat. Bismillah. Kita lanjut. Sekarang kita pembahasan an-na'ib anil fa'il. Setelah selesai dari fa'il, maka kita belajar marfu' yang kedua adalah na'ib anil fa'il, pengganti dari fa'il. Pengganti dari fa'il. Ini sangat mudah sekali. Yang penting kita paham fa'il, otomatis paham ini, karena semua pembagiannya sama. Yang beda itu hanya apanya? Fi'ilnya saja. Yang beda hanya fi'ilnya saja. Kita lihat qala, beliau berkata, babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'il. Ini nama dari Ibnu Jurum rahimahullahu taala. Ya, kalau tadi itu yang paling ringkas, an-na'ib anil fa'il, itu penamaan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala. Dia paling ringkas dan paling padat maknanya, memang lebih cocok. Nanti akan disinggung di kitab di atas sisi pilihannya. Jadi ba ini beliau letakkan setelah fa'il karena pengganti dari fa'il. Beliau bilang huwal ismul marfu alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh. Dia adalah isim yang marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Isim marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Artinya fi'il yang tidak ada apanya? Fa'ilnya. Tetap terletak selagi fi'il. Tahu enggak? Cuman tak disebutkan apa? Fa'ilnya. Yang disebutkan malah dia. Karena fi'il yang terletak sebelum na'ibul fa'il ini adalah berbeda, maka beliau jelaskan. Walaupun ini adalah sebenarnya bukan urusannya. Ya kan? Maksudnya penjelasan di sini baru kita dapat fi'il madhi, ma'lum, majhul. Tahu enggak? Seharusnya kan di awal dulu, waktu pembagian apa? Fi'il. Dan beliau kasih di sini kan, di sini saatnya bagi pemula. Kata beliau, fa in kana al-fi'lu madhiya, kalau fi'ilnya madhi, maksudnya kalau nanti ada tidak ada, nanti tidak ada fa'ilnya, terus fi'ilnya fi'il madhi, apa yang terjadi pada fi'il? Nah, tidak ada fa'ilnya, terus fi'ilnya fi'il madhi, apa yang terjadi pada apa? Yang terjadi pada fi'il. Kata beliau, kalau fi'ilnya adalah fi'il madhi, maka dhumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Maka di dhamma awalnya dan di kasro apa yang sebelum akhirnya. Di dhamma awalnya dan di kasro apa yang sebelum akhirnya. Mudara? Jadi doroba menjadi kataba mana'a gofaro. Mudah sekali. Paham tak? Setelah itu artinya jangan cari fa'il. Pasti yang dicari apa? Naibun fa'il. Wa in kana mudhari'an, kalau dia adalah berupa fi'il mudhari, maka dhumma awaluhu wa kutima qabla akhirih. Di dhamma awalnya dan di fathah apa yang sebelum akhirnya. Paham enggak ini? Misalnya antum katakan yaktubu, jadi yaktubu. Apa? Yakfiru. Yaftahu. Yashrabu. Yukrimu. Begitu maksud. Dipaham kan? Mudah sekali alhamdulillah. Iya. Ini sudah ditegaskan dulu di buku sebelumnya. Jelas ya? Sudah ditegaskan di buku sebelumnya. Mudah saja. Aku katakan. Al-aslu fil fa'il ayyakuna mawju madkuran. Al-aslu fil fa'il ayyakuna madkuran. Asal dalam fa'il itu dia disebutkan. Fil kalam. Di dalam kalimat. Asal dalam fa'il itu dia disebutkan dalam kalimat. Kama ra'aita fil amtilatil mutaqaddimah fi babil fa'ili. Kama ra'aita, sebagaimana yang antum lihat fil amtilati, pada contoh-contoh al mutaqaddimah yang telah lewat, fi babil fa'ili, pada bab fa'il. Sebagaimana antum telah lihat pada contoh-contoh telah lewat dalam bab fa'il. Wa qada yuhda. Kadang fa'il itu dihilangkan. Kode kan kadang, masuk berarti mudhari diartikan kadang. Kode kadang yuhdaf kadang dihilangkan. Kadang dihilangkan fa'il itu ligordin karena suatu tujuan, karena suatu tujuan minal agrod dari tujuan-tujuan. Ya agrod jamaknya dari gord. Satu tujuan dari tujuan-tujuan. Ya kan? Banyak nanti ya yang mereka sebutkan tujuan dihilangkan fa'il. Pertama kata mereka apakah sudah maklum? Memang sudah diketahui pelakunya, maka tidak perlu disebutkan. Paham gak ini? Misalnya mereka katakan firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini kan, mana fa'ilnya? Dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Sudah maklum. Sudah diketahui bahwa mencipta insan itu siapa? Allah. Paham gak? Paham gak ini insyaallah? Yang kedua, lawannya. Dia dihilangkan karena tidak malu, tidak ditahu. Anda paham kan? Karena tidak ditahu, bisa saja. Paham ini? Ya, misalnya saya keluar dari masjid, tiba-tiba sandalku sudah hilang. Ya, saya bilang, suriko na'li. Suriko na'li. Telah dicuri sandalku. Paham gak? Siapa yang mencuri? Allah alam. Hanya Allah yang tahu. Paham gak? Sama yang curi. Anda paham gak ini? Dibaham. Jadi karena tidak tahu, kalau tadi itu dia hilangkan karena tahu, akhirnya hilang, kasih majhul. Paham gak? Nah, yang kedua karena apa? Karena apa? Tidak tahu. Dibaham ini. Yang ketiga diantara juga mereka sebutkan yang paling ma'ruf, ini yang ketiga juga, ini tadi yang terkenal ya, dua itu. Setelah itu yang ketiga diantara mereka katakan bahwa dikasih majhul karena tahu, tahu tapi takut. Paham gak ini? Tahu tapi apa? Tapi takut. Paham gak ini misalnya? Ya, kita di luar tadi ada tahu Mas Hendra sama nasi sekunampan di luar. Paham? Abdang tahu siapa yang makan ini. Tapi dia sudah diancam. Kalau kamu kasih tahu ini. Ya aku cobe mukamu. Paham gak? Akhirnya Abdal bilang apa? Ukilat to'am. Telah dimakan makannya. Siapa yang makan? Dia tahu. Tapi mau kasih tahu? Bahaya. Paham gak? Jadi itu tiga sebab diantara mereka sebutkan kenapa itu fa'il dihilangkan. Paham ya? Karena tahu, karena tidak tahu, karena apa? Takut. Jelas gak? Itu diantaranya. Jadi ini namanya agrod maksudnya. Paham? Ya ini namanya apa ini? Agrod. Tujuan-tujuan dihilangkannya itu apa? Fa'il. Jelas insyaallah? Jelas ya? Fa ketika dihilangkan, fa yaqumul maf'ul bih hina idin maqamahu. Maka maf'ul bih yaqumu menduduki. Maf'ul bih, maf'ulu kan fa'ilnya dari yaqumu. Fa yaqumul maf'ulu bihi, maka maf'ulun bi yakumu menduduki hina idin ketika itu maqamahu kedudukannya. Ketika dia hilang tadi dengan adanya tujuan yang kita sebutkan tadi, maka maf'ulun bi menduduki apanya? Kedudukannya. Jelas enggak? Jelas ini. Setelah itu apa yang terjadi kalau dia menduduki kedudukannya? Fa ya'khudhu jami'a ahkamihi. Maka dia mengambil seluruh hukumnya. Paham gak? Tadi kan maf'ulun bi mansub. Setelah dia menduduki kedudukan fa'il jadi apa? Jadi marfu. Paham gak? Tadi itu maf'ulun bi apa? Mansub. Setelah dia menduduki kedudukan fa'il jadi apa? Marfu. Tadinya maf'ulun bi itu boleh dihilangkan. Boleh dihilangkan karena dia hanya sebagai pelengkap saja itu maf'ulun bih. Antum katakan daraba zaidun aliyan, boleh aliyan hilang. Tinggal antum bilang apa? Daraba zaidun. Zaid telah memukul. Boleh. Karena maf'ulun bih itu hanya pelengkap. Paham enggak ini? Bukan pokok kalimat, tapi ketika dia menggantikan fa'il, enggak boleh hilang. Misalnya antum kata duriba aliyun, enggak boleh ali dihilangkan. Dipahami ini? Tadinya boleh. Kalau dia memang maf'ulun bi, tapi setelah dia jadi naibul fa'il, tidak boleh lagi hilang. Paham gak ini? Paham? Tadinya juga mereka sebutkan maf'ulun bi itu boleh sebelum fi'il. Itu keunggulannya maf'ulun bih. Fa'il kan harus setelah fi'il, tapi maf'ulun bih boleh sebelum fi'il. Boleh untuk katakan Zaidan doroba aliyun. Zaidan doroba aliyun. Paham gak ini? Dipahami ini? Dia boleh di depan. Keunggulannya dia boleh di depan fi'il sama fa'il. Tapi kalau dia menggantikan fa'il, tidak boleh lagi di depan. Harus terletak setelah fi'il. Paham gak? Pokoknya ini antum garis bawahi. Nah, fayakumul maf'ulun bihi na idzin maqamahu. Maka maf'ulun bihi ketika itu menduduki kedudukannya. Apa yang terjadi? Fayakhudhu hukma jami'a hukmihi ahkamihi. Maka dia mengambil seluruh hukumnya. Seluruh hukum fa'il. Maka diambil oleh siapa? Maf'ulun bihi. Paham gak maksudnya ini? Seluruh hukumnya. Fayasiru marfu'an ba'da an kana mansuban. Ini contohnya nih. Fayasiru, maka dia menjadi. Fa maka yasiru menjadi, maka dia menjadi marfu'an dirofa ba'da an kana. Sudah diterjemahkan sebelumnya ini dulu. Ba'da an kana, ba'da setelah, kana sebelum. Apa artinya ini? Setelah sebelumnya. Apa maknanya? Setelah sebelumnya mansuban. Dia adalah kata yang di, dia adalah kata yang di nasab. Wa umdatan ba'da an kana fadlatan, menjadi pokok umdah, pokok kalimat, menjadi pokok kalimat. Ba'da an kana setelah sebelumnya, setelah sebelumnya fadlatan, hanya fadlah. Tentu fadlah. Nah, fadlah tambahan, pelengkap. Paham gak ini? Ya, pelengkap. Bisa dipahami kan? Paham ini? Intinya kayak kalau antum makan sayur, masak sayur ya harus ada air sama sayurnya. Garam sama ya penyedapnya itu hanya apa? Pelengkap. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Paham gak? Paham insyaAllah. Jelas ini maf'ulun bih. Tadi itu hanya fadlah. Tapi setelah dia jadi naibul fa'il, menjadi apa Ahmad? Jadi maf'ulun bih. Dari mana antum saudara? Hah? Mana saya baca tadi? Setelah saya bilang tadi, dia sebelumnya fadlah. Setelah itu menjadi? Dia sebelumnya tadi fadlah. Setelah itu menjadi? Naibul fa'il. Mubad? Umdah. Dekat sekali. Alhamdulillah. Wa ghairu dhalika min ahkamil fa'ili. Wa ghairu dhalika. Ghairu dhalika itu diartikan ZLL dan lain-lain. Pahami? Iya. Dipahami? Dan lain-lain. Dan selainnya. Dari hukum-hukum apa? Fa'il. Pokoknya dia ambil seluruh hukum fa'il. Nanti insyaAllah di mutamimah akan dijelaskan satu-satu sebenarnya secara rinci hukum fa'il. Di sini belum. Karena ini masih kitab dasar. Paham ini? Di mutamimah baru dipertajam lagi. Sabar. Ya. Wa yajibu fil fi'lihi na'idin an tughayyara suratuhu al-asliyatu ila suratin ukhra. Kata beliau, wa yajibu fil fi'li, dan wajib pada fi'il hina idin ketika itu, yaitu ketika maf'ul menggantikan fa'il, itu fi'il ketika itu an tughayyara suratuhu, wajib tu an tughayyara, untuk tughayyar, untuk diubah. Tughayyar diubah. Untuk diubah. Tughayyar fi'il majhul. Untuk diubah suratuhu bentuknya. Untuk diubah bentuknya. Al-asliyah yang asli. Untuk diubah bentuknya yang asli. Ila suratin ukhra, kepada bentuk yang lain. Yang kita namakan dengan fi'il majhul. Min ajli. Agar supaya. An yutamayyazu, agar supaya an yutamayyaza al-fa'ilu, agar supaya bisa dibedakan. Yutamayyaz majhul juga, dibedakan, bisa dibedakan al-fa'ilu, bisa dibedakan fa'il anin na'ib, ya, daripada pengganti, ya kan? kalau fiilnya sama saja, nanti pusing antum tentukan. Paham? Maka ini harus bisa dibedakan antara fa'il dan na'ib. Min awalil amri, dari awal perkaranya. Paham? Awal sekali antum lihat, langsung antum bisa tahu. Oh ini fa'il, ini na'ibul fa'il. Paham gak? Dari awal urusannya. Misalnya antum katakan, Doroba Zaidun. Apa ini Zaidun? Doroba Zaidun. Apa Zaidun? Duriba Zaidun. Apa Zaidun? Paham gak itu? Dari awal langsung antum tahu bedanya. Dengan apa? Dengan apa itu? Itu fi'ilnya, itu maksudnya. Tak? Di awal perkaranya, langsung antum tahu. Iya, langsung antum tahu dengan adanya perubahan itu. Wa kaifiyatu hadza taghyiri, dan cara perubahan ini, annal fi'ila in kana madia, bahasanya fi'il kalau dia madi, dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhiri. Inilah yang ana potong dulu itu. Kita potong sedikit saja kan, di dumma awalnya dan di kasra apa yang sebelum akhirnya. Nah, duriba Zaidun wa in kana mudhari'a, kalau dia mudhari, dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Dhamma awalnya dan di fathah apa sebelum akhirnya. Nah, yudrobu Zaidun. Contohnya apa? Yudrobu Zaidun. Ya. Fastaraka fi dhammil awal. Maka keduanya, siapa keduanya ini? Madi dan mudhari. Keduanya berserikat. Sama fi dhammil awal dalam masalah dhammah yang pertama. Iya kan? Madi dhammah pertama, mudhari dhamma pertama. Waftaraqa, dan keduanya beda. Fi ma qabla akhir, pada apa yang sebelum akhirnya. Keduanya beda pada apa yang sebelum akhirnya. Karena madi tadi di apa? Sebelum akhirnya. Kasro. Kalau mudhari fathah, beda. Fa duriba fi'il madi mughayyiru sighah. Maka duriba adalah fi'il madi yang berubah. Nah, paham enggak ini? Duriba fi'ilun ma fi'il madin mughayyiru sighati. Dia fi'il madi yang berubah bentuknya. Iya kan? Udah berubah kan? Iya. Wa Zaidun na'ib fa'il. Sementara Zaid adalah na'ib apa? Fa'il, pengganti dari fa'il, na'ibu fa'ilin. Wal fa'il mahdhub, sementara fa'ilnya adalah apa? Mahdhub hilangkan. Wal aslu, asalnya misalnya doroba Muhammadun Zaidan, itu asalnya. Hilang Muhammad, Zaid menggantikannya. Wa mitalu minat tanzili qawlu jalla jalaluhu. Contoh dalam Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, kutilal kharrasun. Mana? Mana dia? Al-Qurrasur. Paham? Wa yudrabu fi'il mudhari mughayyiru sighati. Yudrabu juga adalah fi'il mudhari yang berubah bentuknya. Yang berubah bentuknya. Wa Zaidun na'ib fa'il. Sementara Zaid adalah na'ib fa'il. Wal fa'il mahdhub. Sama fa'ilnya bisa dihilangkan. Ya? Aslinya wal aslu asalnya. Yadribu Muhammadun Zaidan. Paham gak ini? Wa mitaluhu qawluhu jallat azamatuhu. Contohnya adalah firman Allah yang maha mulia kedudukannya, kebesarannya. Yu'raful mujrimun. Mana dia? Hah? Al-mujrimun. Jelas ini ya? Mudah ya? Alhamdulillah. Aksam na'ib fa'il. Pembagian na'ibul fa'il sama dengan fa'il, berubah saja bentuknya. Wahu ala kismain, dia ada dua. Dohir. Apa dohir kemarin? Hah? Ma yadullu ala ma'nahu bila qorina. Apa yang menunjukkan atas maknanya tanpa ada qorina? Kalau mudmar, ma yadullu ala ma'nahu bi qorina. Hapus saja lahnya. Kalau tadi bila qorina, kalau ini bi qorina. Tinggal tambah takallum, khitab, ghaibah. Paham ya? Nah, selesai. Alhamdulillah. Fa dhahirna qaulika. Dhahir contoh ucapan antum, duriba Zaidun, yudrabu Zaidun, ukrima amrun, yukramu amrun. Paham kan? Belum enggak contohkan sampai 20 contoh karena sudah jelas sebelumnya. Paham ya? Iya. Wal mutmar itna syara, sama dengan fa'il. Domir menjadi naibul fa'il adalah ada 12. Nah, qaulika contoh ucapan antum, ya, duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, Durib tunna, duriba, duribat, duriba, duribu, duribna. Ganti saja fiilnya. Sama dengan domir yang menjadi fa'il. Yang berbeda apanya? Fiil saja. Paham? Keterangannya persis di fa'il. Tu apa maknanya? Na apa maknanya? Paham enggak? Berubah apanya? Fiil saja. Aku kata. Yang qasimun na'ib anil fa'il ila qismain. Pengganti dari fa'il terbagi menjadi dua. Dohirun wa mudmar. Ada yang dohir, ada yang berupa domir. Kama annal fa'ila kadalik. Sebagaimana juga fa'il seperti itu. Padohir kama taqaddam. Maka dohir, maka seperti apa yang telah lewat. Wa nahwa contoh lain lagi. Ukrim amrun wa yukramu amrun. Wal mudmar. Jelas itu ya. Dohir mudah sekali masya Allah. Tidak ada bedanya ini dengan buku sebelumnya. Cuma ada keterangan domir apa maknanya. Iya. Wal mutmar dan yang berupa domir imam mutasil. Kenapa tak? Dia bisa bersambung. Domir mutasil. Apa itu domir mutasil? Alladhi la yuktada'u bihil kalam. Wala yakubada illa fil ikhtiar. Harus tambah fil ikhtiar. Karena nanti di buku-buku di atas insya Allah. Ini kan di awal memang sudah dikasih begitu. Supaya ketika nanti datang di atas, antum sudah paham. Oh, kalau dalam doruro syair, boleh. Ini dulu fungsinya, fil ikhtiar. Paham gak? Jadi dari awal kita harus memang sudah begitu. Enggak boleh setengah-setengah. Iya. Jadi ini kata beliau, ini mutasil. Nah, duribtu bidommi dot wasukunil ba. Duribtu bidomma dotnya dan disukun ba-nya. Iya kan? Jelas kan? Duribtu. Fata domir mutasil fi mahali rok'in na'ifa'in. Tak domir bersambung berada dalam kedudukan rofa sebagai naib fa'il. Wa mithaluhu minal Qur'anil azim. Contohnya dalam Al-Qur'an Al-Azim, qulu ta'ala fastaqim kama umirta. Mana dia? Mana dia? Umirta. Paham? Ini bersambung. Wa imam mufasil, kadang juga dia mufasil. Apa itu mufasil? Huwallazi yubtada'u bihil kalam wa yaqau ba'da illa. Hilangkan saja la-nya di sebelumnya. Iya kan? Sebelumnya kan adalah la yubtada'u. Kalau ini yubtada'u. Kalau sebelumnya la yaqau ba'da illa. Kalau ini yaqau ba'da illa. Begitu saja hilang la. Hilang la-nya. Iya. Nah, ma duriba illa ana. Mana ibul fa'il? Ana. Ma yukramu illa anta. Mana dia? Anta. Fakullu min ana wa anta domir mufasil. Setiap dari ana, ana dan anta itu domir yang terpisah. Tapi fi mahali rof'in naib fa'il. Berada dalam kedudukan rofa sebagai naib fa'il. Waqad taqaddama ma'na ta'rifid dhahir. Waqad taqaddama ma'na. Waqad taqaddama ma'na. Bukan makna. Waqad taqaddama ma'na telah lewat bersama kita. Dari kata ma'a tambah na. Telah lewat bersama kita. Ta'rifu dhahir wal mudmar. Pengertian dhahir dan domir. Di mana lewatnya itu Ahmad? Di pengertian di fa'il. Lumayan. Ya, yeah. Telah lewat fi babil fa'il. Ada setelahnya alhamdulillah. Cuma kan murid tidak tahu. Wa taqaddama aidan taqsimul mudmar ila muttasilin wa munfasil. Telah lewat juga pembagian domir ke muttasil dan munfasil. Paham? Wa ta'rifu anba'i kullin minhuma dan pengertian jenis setiap dari keduanya. Nah, sudah lihat semua? Mimma itu dari apa-apa yang agna mencukupkan an dari i'adatihi mengulangnya guna di sini. Nah, karena telah lewat maka itu sudah cukup. Tidak perlu diulang lagi di sini maksudnya. Paham? Walhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ambil lagi mubtada karena kita target besok sebelum libur kita harus habis mubtada khobar. Dan sebelum nawasih. Pokoknya kita besok harus habis itu sebelum nawasih. Harus habis sampai halaman 136. Hah? Sedikit dia. Al-mubtada wal khobar. Jangan usah hitung. Konsentrasi itu. Al-mubtada wal khobar. Sekarang kita masuk mubtada dan khobar. Pembahasan mudah karena sudah berlalu. Qala bila berkata babul mubtada wal khobari. Bab mubtada dan khobar. Wahal ismul marfu' al-mubtada, mubtada adalah wahal ismul marfu' la'ariyanil awami lilabdiyah. Sudah lewat ini. Dia isi marfu' yang kosong dari penyakit yang terlafadzkan. Sudah lewat dah? Ya, alhamdulillah. Wal khabar, sementara khabar, wahal ismul marfu' al-musnadu ilaih. Dia adalah isi marfu' yang disandarkan kepadanya. Nyanyi kebagi siapa? Ke mubtada, ilal mubtada maksudnya. Disandarkan kepada mubtada. Nah, contoh qaulika, ucapan antum, Zaidun qa'imun. Mana mubtada? Mana khabar? Az-Zaidani qa'imani. Mana khabar? Mana mubtada? Az-Zaiduna qa'imuna. Mana khabar? Mana mubtada? Mudah. Aku katakan. Jama' al-musannifu bainal mubtada'i wal khabari fi babin wahidin. Jama'ah al-musannifu, penulis mengumpulkan, jama'ah mengumpulkan. Penulis menggabungkan bainal mubtada'i, antara mubtada wal khabari dan khabar fi pada babin bab wahid. Maksudnya pada satu bab. Paham? Pada satu bab. Li'annal khabara mulazimun lil mubtada. Ini alasannya penulis. Li'annal khabara mulazimun lil mubtada. Karena khabar selalu ada bersama mubtada. Iya enggak? Kalau ada mubtada pasti ada siapa? Khabar. Bi khilafil fa'ili wa na'ibihi. Berbeda dengan fa'il dan penggantinya. Selalu ada enggak? Selalu ada enggak sama-sama? Enggak bisa. Paham itu bedanya? Makanya enggak dikasih satu bab. Paham? Dikasih bab yang berbeda. Kalau ini selalu sama. Ya, berbeda dengan fa'il dan naibnya. Fa'innahuma la yajtami'an. Sesungguhnya keduanya tidak akan pernah terkumpul bersamaan dalam satu waktu. Wal mubtada'u lughatan, mubtada secara bahasa, ma yubtada'u bihil kalam. Ya, secara bahasa apa yang diawali dengannya kalimat, ya kan? Kata di awal isim di awal kalimat namanya apa? Mubtada. Mudah sekali masyaallah. Wastilahan ma dzakarahul musannifu. Secara istilah ya apa yang disebut oleh siapa? Penulis. Biqaulih dengan perkataan beliau tadi di matan huwal ismu ila akhirih. Dia isim sampai akhirnya. Isim marful arianil awamil lafdiyah. Faqulu al isim. Beliau terangkan saja apa yang dikatakan oleh penulis. Perkataan beliau isim. Kharaja bil fi'lu wal harf. Keluar dengannya siapa? Fi'il dan huruf. Artinya fi'il dan huruf tidak akan pernah menjadi mubtada. Fala yakunu wahidun minhuma mubtada. Maka tidak akan pernah terjadi salah satu dari keduanya berupa apa? Mubtada. Tidak akan pernah. Salah satu dari keduanya tidak akan pernah menjadi mubtada. Wa qulu an marfu. Namanya mubtada harus marfu. Apa yang keluar? Kharaja bil mansub wal majrur. Keluar dengannya mansub dan majrur. Keluar dengannya. Fala yakunu wahidun minhuma mubtada. Salah satu dari keduanya tidak akan pernah menjadi mubtada. Iya. Wa qulu wal ariyani lawami lilafdiyah. Perkataan beliau harus kosong dari penyakit. Yang terlafadzkan, apa yang keluar? Kharaja bil fa'il. Dan fa'il kemarin apa? Diawali oleh apa? Penyakit. Ya kan? Fi'il. Wa na'ibih. Demikian pula siapa? Naibnya. Diawali oleh fi'il. Majhul. Wa nahwa dan selainnya. Dan selainnya. Fa'inna kullan minhuma. Sesungguhnya setiap dari keduanya itu. Fa'il dan naibul fa'il. Marfu'un. Ya kan? Marfu'. Tapi taqaddamahu amilun lafdi, dia diawali oleh amil yang terlafadzkan. Paham bedanya? Ada amil yang terlafadzkan. Apa itu? Wahual fi'ilu. Yaitu amil yang terlafadzkan itu adalah apa? Fi'il. Paham? Fala yusamma wahidun minhuma mubtada. Maka salah satu dari keduanya tidak dinamakan dengan mubtada. Kenapa? Tidak dinamakan dia mubtada. Li'adami uruwihi li adami, karena tidak adanya li adam, karena tidak uru. Apa artinya uru? Ay tajarrudihi. Tidak uru, apa artinya tidak uru? Tidak kosong. Boleh terangkan situ? Ay tajarrud, tajarrudihi itu tidak kosong. An dari al-awamili al-lafdiyati, dari amil-amil yang terlafadzkan. Maka dia tidak bisa. Misal mubtada'i al-mustawfi lisyuruti salasati qauluka. Contoh mubtada. Al-mustaufi yang terpenuhi. Yang terpenuhi lisyurut untuk syarat-syarat as-salasah yang tiga tadi itu. Dan kan ada tiga syaratnya. Marfisi, marfu, kosong dari penyakit. Paham kan maksudnya tiga syaratnya? Contoh terpenuhi itu tiga syarat dalam pengertian adalah ucapan kamu al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Ini cocok. Wa qulu ta'ala was-sulhu khairun. Mana mubtada? Sulhu. Khairun khabar. Ya, fa kullu min, maka setiap dari al-ilmu was-sulhu mubtada. Li'annahu ismun marfu'un, karena dia adalah isim marfu arin. Arin, apa arti arin? Ay mujarrad, yaitu kosong. Anil awamili lafdiyah, dari amil yang terlafadkan. Jelas ini, kosong dari amil yang terlafadkan. Wa qawluhu, dan perkataan beliau, al-khabar wal ism marfu musnad ila mubtada. Khabar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Apa artinya al-musnad? Ay al-mansub ilai, yaitu disandarkan kepadanya. Musnad artinya disandar, al-mansub ilai, disandarkan kepadanya. Nah, qaimun min qaulika, contohnya qaimun dari ucapan antum. Zaidun qaimun. Contoh qaimun dari ucapan antum apa? Zaidun qaimun. Mana mubtada? Khabarnya? Fa innahu, sungguhnya dia. Siapa ini? Siapa ini? Fa innahu, sungguhnya dia. Siapa itu? Qaim. Karena sekarang penjelasan tentang khabar, bukan mubtada. Paham? Qaimnya, khabarnya. Ismun marfu'un usnida ilal mubtada. Dia adalah isim marfu yang usnida. Usnida fi'il apa itu? Fi'il apa itu? Majhul. Paham enggak? Usnida yang disandarkan ilal mubtada kepada mubtada. Ai nusiba ilai, yaitu disandarkan kepadanya. Wal makna dan arti dari kalimat tadi itu zaidun qaimun, zaidun mansubun ilaihi qiyam. Zaid disandarkan kepadanya berdiri. Artinya sekarang zaid sedang berdiri, kan disandarkan kepadanya pekerjaan berdiri itu. Wa mithluhu nafi'un wa khairun. Semisal dengannya adalah kata nafi'un dan khairun dalam contoh sebelumnya. Nah, al-ilmu nafi'un, terus asulhu khairun. Sama itu. Fil mitalain al-mutaqaddimain, pada dua contoh telah lewat. Fa inna kullan minhumā ismun marfu'un nusiba ila al-mubtada qabla. Sesungguhnya setiap dari keduanya adalah isim yang dirofa disandarkan kepada mubtada sebelumnya. Wal makna dan artinya al-ilmu mansubun ilaihin nafa. Ilmu itu disandarkan kepadanya manfaat. Namanya ilmu itu pasti bermanfaat. Wasulhu mansubun ilaihi al-khairiyah. Asul perdamaian itu disandarkan kepadanya apa? Kebaikan. Namanya berdamai itu baik. Nah, wa ala hadza faqis. Wa ala hadza faqis, maka di atas inilah, maka di atas ini kis. Faqis fa, maka kis, kiaskanlah. Kiaskanlah, samakan. Selesai. Kemudian sekarang wa ulima min tarifil mubtada, dan diketahui dari pengertian mubtada. Diketahui dari pengertian apa? Dari pengertian mubtada wal khabar dan khabar yang telah lewat, anna hukma kullin minhuma rafa. Bahasanya hukum setiap dari keduanya itu apa? Marfu, iya kan? Karena tadi pas pengertian mubtada ism marfu. Pengertian khabar juga apa? Isim marfu. Sama-sama marfu berarti. Wa rafuhuma imma bi dhammatin dhahirah. Rafa keduanya bisa berupa dhamma yang nampak. Nahu Zaidun qaimun. Doma nampak? Bisa. Wakal mitalainil mutaqaddimain, dan seperti dua contoh telah lewat, au muqaddaro. Atau domanya itu apa? Muqaddaro. Apa muqaddaro? Ditakdirkan domanya. Nah, contoh Musa sodiki. Musa adalah temanku. Ya kan? Musa doma, tapi muqaddaro alal alif. Mana minduria? Ta'addur. Sodiki. Paham? Ini rofa dengan domma muqaddaro. Mana minduria? Istighol munasabah. Istighol al-haraka biharakatil munasabah. Fa Musa mubtada marfu wa alamatu rafi'i dhammal muqaddaro. maka Musa mubtada marfu wa alamat rafihi ad-dhammatul muqaddara, tanda rupanya dhamma yang disembunyikan. Mana min duriha ta'addur, yang menghalangnya dari nampaknya adalah apa? Ta'addur. Wa sadiqi khabar marfu, sadiqi adalah khabar yang marfu wa alamat rafihi ad-dhammal muqaddara alama qabla ya'il mutakallim. Nah, tanda rupanya adalah dhamma yang disembunyikan di atas apa yang sebelumnya, bukan dianya, karena ya orang lain. Sembunyikan itu di sadiqi qofnya, karena ya sudah kata kedua. Di sebelumnya mutakalim itu pada qaf. Mana min duriha istighol mahalli biharokatin munasabah. Ia menghalangi dari nampaknya adalah sibuknya tempat istighol, sibuknya mahal tempat biharokatin munasabah dengan harokat penyesuaian. Wa imma bima yanubu ani dhamma. Bisa juga berupa apa yang menggantikan? Bisa juga apa yang menggantikan dari dhamma. Kal alif seperti siapa? Alif, jadi ini kan ropa itu namanya ropa itu tidak harus apa? Tidak harus dom? Dom. Ada juga menggantikan seperti alif pada isim mutanna. Contoh pinah, pada contoh az-zaidani qa'imani wa qalu ta'ala bal yadahu mabasutotani. Alif kan? Ya. Wal waw fi jam'il mudzakkar salim. Demikian pula bisa berupa waw pada siapa? Pada jama' mudzakkar salim. Nah az-zaiduna qa'imuna. Dah? Wa qawlu ta'ala wal kafiruna humud dhalimuna. Jelas ini? Wow tandanya. Wa fil asma'il khamsa, demikian pula bisa wow pada asma'ul khamsa. Contoh abuka du khuluqin karimin. Mana mubtada? Mana mubtada? Abuka. Mana khabar? Du. Paham enggak ini? Paham enggak ini? Alamatnya wow. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah masih ada waktu. Masih aksamul mubtada. Iya, kita mau libur panjang ini. Capek-capek memang dulu. Aksamul mubtada. Pengertian mubtada. Enco? Enco saudara? Tidak ya? Jing. Sabar ya. Aksamul mubtada, pembagian mubtada. Qala beliau berkata, wal mubtada kisman, mubtada itu ada dua. Nah, ini seperti sebelumnya tak? Mudah sekali. Dohirun wa mutmar. Ada mubtada dohir, ada mubtada domir. Fa dohir mata kota madikru. Dohir apa yang telah lewat contohnya di tadi? Tak? Semua contohnya tadi itu berupa mubtada dohir. Wal mutmar itna asyara. Sama. Mubtada berupa domir pasti ada berapa? 12. Dan ingat, tidak pernah terbagi lagi mutasil atau mumfasil. Karena mubtada pasti mumfasil. Pasti terpisah, tidak bisa tersambung. Paham gak ini? Tidak bisa disambung. Wah, dia ada 12 apa itu? Dia adalah wanya anak nahnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya humahum hunna. Ya, mubtadanya semua ini. Domir ini kalau ada pasti mubtada. Nah, kolika contoh ucapan antum anak ko imun. Mana mubtada? Nahnu ko imun. Mana mubtada? Hah? Wa ma asbaha dalika, dan apa yang serupa dengan itu. Paham kan? Apa yang serupa dengan itu. Mudah, Mas? Mudah? Mudah, tak? Tidak perlu dipikirkan, saudara. Iya, enggak? Mudah, ya? Hah? Aku katakan. Aku katakan. Yang kosimul mubtada ila kismain. Mubtada terbagi menjadi dua. Dohir wa mudmar. Ada yang dohir, ada yang domir. Kota kodama ta'arifu kulun min huma. Telah lewat ta'rif setiap dari keduanya. Fi babil fa'il. Pada bab fa'il. Maksudnya dohir sudah lewat. Mudmar sudah lewat pengertiannya. Fa dohir kal amtilatil mutaqaddimah. Tidak panjang-panjang lagi. Dohir maka seperti contoh telah lewat. Wal mudmar dan domir. Wal muraduhunal mufasil. Langsung. Ini di garis bawahnya. Dan yang diinginkan di sini yang mufasil pasti. Paham? Karena mutada tidak akan pernah mutasil. Itna asyara domiron maka ada 12 domir. Ah, setelah ini mudah sekali keterangan domir jadi dikasih. Iya enggak? Mudah enggak? Sikat? Ya. Al-awwalu yang pertama. Afdal lihat terus jam. Belum, masih lama. Astagfirullah. Iya, al-awwal yang pertama ana lil mutakallim wahdah. Kalau ana untuk orang berbicara satu orang. Mudzakkarun kana ummu anatha. Apakah laki-laki atau perempuan. Nah anak ko im, kalau laki-laki ini. Anak ko imun, kalau laki-laki. Lihat, untuk mengetahui dia laki-laki, ko imunnya. Khobarnya laki-laki juga. Kan harus sama kan? Iya. Wa qulu ta'ala an imro'atil aziz, dan firman Allah tentang imro'atul aziz, istrinya Raja Mesir itu, ana rawatuhu an nafsihi. Lihat, ana, siapa di sini? Perempuan. Karena rawatuhu yang mengatakan ini adalah siapa? Perempuan. Paham gak? Bisa untuk laki-laki dan perempuan. Asani yang kedua, nahnu. Lil mutakallim al mu'addim nafsahu alladhi ma'ahu ghairuhu. Sudah lewat. Kalau nahnu, ini lil mutakallimil mu'addimi, untuk orang yang berbicara, satu orang yang berbicara, al mu'addim yang mengagungkan nafsahu dirinya. Dia bilang kami, padahal dia sendiri nih. Paham? Diagungkan dirinya. Alladhi ma'ahu ghairuhu, atau yang lagi bersama selainnya. Persis sebelumnya. Nah, nahnu qa'imuna. Laki-laki. Wa qulu ta'ala, dan ini contohnya, wa qulu ta'ala nahnul warithuna. Kalau nahnu qa'imuna banyak orang, kami berdiri. Kalau ini nahnul warithuna, satu Allah Subhanahu wa taala. Tapi pakai apa? Kami. Apa bentuknya ini? Apakah Allah banyak? Tidak. Tapi karena Allah apa? Mengagungkan dirinya. Iya. Asal yang ketiga, anta. Difatita. Difatatanya. Anta. Lil mukhatab al mufrad al mudzakkar. Ini untuk diajak bicara, mufrad satu orang, mudzakkar laki-laki. Nah, anta mujtahidun. Kamu orang bersungguh-sungguh. Wa qulu ta'ala innama anta nadhirun. Na anta. Paham? Arabi anti. Yang keempat, anti. Bikasriha lil mukhatabatil mufradatil muannatati. Pakai tak semua sini karena perempuan. Dikasro taknya untuk mukhotobati, satu orang perempuan diajak bicara, mufroda satu, mu'annas perempuan. Mukhotob yang diajak bicara, mufroda satu, mu'annas perempuan. Nah, anti puti atun, engkau ya orang yang taat. Al-Khamis yang kelima, antuma. Bidommiha. Dengan didomma dia, taknya maksudnya. Antuma, taknya didom, domma. Ini lil mukhotobaini. Ini untuk dua yang diajak bicara. Mukhotobain dua-dua. Semua tanah. Untuk dua yang diajak bicara. Mudakkaroini kana au mu'annatataini. Apakah keduanya laki-laki atau perempuan? Nah, antuma mu'addabani. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, antuma mu'addabatani. Paham tak kita? Asadis yang keenam, antum. Antum bidommiha, bidomma juga taknya, lijam idukur al-mukhotobin. Ini untuk banyak laki-laki yang diajak bicara. Ini untuk banyak laki-laki yang diajak bicara. Nah, contoh, antum mujtahidun. Wa qulu ta'ala wa antumul a'laun. Paham? Asabi antunna. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh, antunna bidommiha, bidomma juga taknya, lijam il-inasi al-mukhotobati. Ini untuk banyak perempuan diajak bicara. Nah, antunna muti'atun. Asamini yang kedelapan, huwa. Huwa, ini lil mufrodil go'ibil mudakari. Ini untuk satu yang go'ib, orang ketiga, yang tidak ada di hadapan kita, laki-laki. Dia. Huwa mujtahidun. Wa qulu ta'ala wa huwa yakhsha. Atasi yang kesembilan, hiya. Sembilan, hiya, ini lil mufrodatil go'ibatil mu'anatati. Satu perempuan yang go'ib. Dia perempuan. Contoh, hiya afifatun wa qawlu ta'ala wa hiya tajri bihim. Al-ashir. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Kasih selesai ya. Tanggung. Al-ashir. Yang ke-10, huma. Ini lil musanna al-go'ib mutlaqo. Ini untuk musanna dua yang goib mutlak. Mutlak di sini maksudnya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Inilah tadi. Mutlak ini singkatan dari tadi. Mudakkaron kana au mu'annasa. Kadang ulama mentabir lil musanna al goib mutlako. Maksudnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Paham gak ini? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Jelas ini? Jelas, alhamdulillah. Huma qa'iman. Sudah paham mutlak? Paham itu kata belum mutlak? Mutlak penggunaannya. Tidak dikoid dengan laki-laki atau perempuan. Mutlak, sama. Huma qa'iman. Ini untuk laki-laki. Wahuma qaimatani, ini untuk siapa? Perempuan. Wa qulu ta'ala idhuma fil ghor. Ya, tatkala keduanya di goa Nabi sama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Al hadi asyara, yang ke-11, hum. Hum, apa ini? Lijam idzukuril ghaibin. Ini untuk jamak banyak laki-laki yang ghaib. Mereka laki-laki. Nahum mujtahiduna. Wa qulu ta'ala hum wa hum mustakbirun. Hum hum. Asani asyara, yang ke-12 terakhir, alias terakhir, hunna. Ini lijam'il inati al-ghaibati, untuk banyak perempuan yang ghaib. Nah, untuk banyak perempuan yang ghaib. Nah, hunna mu'addabatun. Banyak perempuan yang ghaib, orang ketiga, mereka perempuan tadi. Hunna mu'addabatun. Wa qulu ta'ala hunna libasul lakum. Paham ya? Fal mubtada fi jami'i hadhil amtsilati, maka mubtada pada seluruh contoh tadi itu berubah dhamir. Semuanya berubah dhamir. Munfasil. Apa artinya munfasil? Terpisah. Fi mahalli raf'in alam ibtida, berada dalam kedudukan rafa' sebagai mubtada. Jelas? Aqsamul khabar. Nanti insyaallah selesai ini. Terlalu sedikit besoknya. Besok sebentar kita, karena cuman segini, cuman 2 halaman jadinya, 2 lembar. Besok 2 lembar saja, dah? Karena tadi berlembar-lembar. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, lumayan. 9, hanya 9 halaman lumayan. Tadi mau ditinggal.